إنه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa menghadiri majalisul ilm, untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sebagaimana apa yang telah rutin kita bacakan dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang kita baca dari bab Ar-Riqaq atau Kitabur Riqaq. Terakhir pembahasan yang kita sampaikan terkait dengan bab yang berkaitan tentang amalan yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya ini adalah sebagai hasungan bagi kita semuanya agar kita senantiasa beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya ketika seorang beramal saleh yang ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus memenuhi syarat mutlak diterimanya amal saleh seorang hamba. Sebagaimana yang telah kita sering kita ulangi, di mana dua syarat tersebut, dua syarat diterimanya amal saleh adalah yang pertama al-ikhlas. Mengikhlaskan amal saleh tersebut, amal ibadah tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang kita tidak berharap dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita memurnikan ibadah amal soleh tersebut hanya karena Allah, yang tentunya dari sana konsekuensinya kita harus menjauhkan dari berbagai perkara-perkara yang merusak keikhlasan, merusak tauhid, baik perkara yang berkaitan dengan syirik asghar, syirik kecil, ataupun syirik akbar. Maka demikian juga yang kedua adalah syarat al-mutaba'ah, syarat yang ini adalah juga merupakan syarat mutlak. Ketika seorang ingin diterima amal soleh yang dia kerjakan, maka dia wajib untuk mencocokkan itu semuanya kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa-apa yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak boleh seorang kemudian mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang tidak pernah diamalkan, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Bisa jadi seorang beramal dengan amalan yang ikhlas, tetapi ternyata tidak mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dia beramal saleh dengan amalan yang ikhlas, tetapi ternyata tidak mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang seperti ini pun masuk di dalam apa yang telah disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Aisyah muttafaq alaih. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah ada dalam urusan kami, yang tidak pernah ada dalam contoh kami, tidak pernah ada dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun ai mardudun, maka amalan tersebut amalan tertolak, amalan yang tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua syarat ini adalah dua syarat mutlak diterimanya amal saleh yang dikerjakan seorang hamba. Ketika seorang ingin amalan yang diterima di sisi Allah, maka harus memenuhi dua syarat ini, syartul ikhlas wa syartul mutaba'ah. Syarat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah itu hanya semata-mata mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah, tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, tidak mengharapkan pujian dari sisi manusia. Demikian juga dia menjauhkan dari berbagai penyakit-penyakit yang merusak tauhid, merusak keikhlasan. Demikian juga yang kedua adalah syartul mutaba'ah, syarat bahwasanya amalan tersebut harus mencocoki apa-apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tidak ada faedahnya seorang beramal dengan amalan hanya ikhlas saja tanpa diiringi dengan mutaba'ah. Tidak ada faedahnya seorang beramal dengan amalan yang ikhlas tetapi tidak mengikuti bimbingan Rasul, tidak mengikuti bimbingan contoh yang telah dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Maka amalan tersebut tidak bermanfaat. Demikian juga seorang yang beramal dengan amalan yang mencocoki bimbingan Rasul, mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi tidak ikhlas. Ya. Karena sesungguhnya keikhlasan ini adalah termasuk syarat mutlak. Ya. Ketika seorang berbuat yang menodai keikhlasan, berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan diterima amalan seorang hamba. Kalau besar, syirik kecil, maka akan merusak amalan yang dikerjakan hamba tersebut. Ketika seorang berbuat amalan riya di dalam suatu sholat, maka sholatnya tersebut tidak diterima. Walaupun mungkin zakatnya ikhlas karena Allah mencocoki sunnah Nabi, tetapi amalan sholatnya yang dikerjakan hamba karena riya, karena sum'ah, karena ujub, karena didasari oleh syirik kecil tersebut, maka tidak diterima amalan hamba tersebut dalam sholatnya tadi. Tetapi kalau syirik akbar, maka akan terhapus seluruh amalan yang lainnya. Nah, sehingga ini ada termasuk bagian dari perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar, syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik asghar hanya menghapuskan amalan yang dikerjakan itu saja yang dilandasi oleh syirik kecil tadi. Tapi kalau syirik akbar, maka amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba akan terhapus seluruhnya. Sehingga pada dasarnya kesyirikan ini adalah menghapuskan amalan-amalan seorang hamba, sehingga seorang hamba tidak diterima amalannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Kalau seandainya kamu berbuat syirik, kalau seandainya kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, layahbatanna amaluk, maka akan terhapus amalanmu tersebut. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh kamu akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka berapa banyak di antara manusia, di antara kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kadang-kadang semangat dia beramal, beramal, beramal, tetapi tidak didasari oleh dua syarat ini. Imma dia hanya ikhlas saja karena Allah, tetapi tidak mencocoki sunnah. Atau sebaliknya. Maka ini adalah sebagai nasihat bagi kita semuanya. Kalau kita ingin diterima amal kita, maka sungguh kita wajib untuk memenuhi dua syarat. Diterimanya amal saleh ini. Diterimanya amal ibadah ini. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah terkait dengan pembahasan bab yang sebelumnya sebagai murajaah apa yang telah kita sampaikan, dan kita sekarang masuk dalam bab yang berikutnya insyaallah taala. Pada bab yang akan kita bahas ini, yaitu bab yang ketujuh, bab ma yuhdharu min zahratid dunya wa tanafusi fiha. Yaitu bab yang berikutnya adalah bab dari apa yang seorang hendaknya berhati-hati dari berbagai perhiasan dunia dan sikap berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia tersebut. Sekali lagi, Al-Imam Al-Bukhari di sini di dalam sahihnya, yang ini ada termasuk fikihnya beliau. Fikih Al-Imam Al-Bukhari menyimpulkan dari hadis yang beliau bawakan setelahnya sebagai kesimpulan. Di antara kesimpulan pembahasan dalam hadis tersebut, di mana hadis yang akan kita baca ini terkandung di dalamnya peringatan kepada kita semuanya agar kita tidak terlena dengan berbagai perhiasan dunia, yang sungguh perhiasan dunia tersebut melalaikan seorang hamba. Berapa banyak di antara hamba Allah terjauhkan dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena terlena, tertipu dengan berbagai perhiasan-perhiasan dunia tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak melandasi di dalam interaksinya terhadap berbagai perhiasan dunia tersebut di atas ilmu. Sehingga dia akhirnya terbawa oleh kejahilan, kebodohan yang ada pada dirinya. Sehingga akhirnya dia terlena, menganggap bahwa perhiasan kehidupan dunia itulah segala-galanya. Tetapi seorang yang berlandaskan di atas ilmu, maka dia pun ketika berinteraksi dengan berbagai perhiasan dunia tersebut, dia akan terbimbing. Bagaimana hakikatnya seorang yang beriman, hakikatnya seorang yang hidup di dunia ini, yang kehidupan dunia inilah kehidupan yang fana. Dia akan di atas ilmu, dia pun akan berhati-hati di dalam berinteraksi dengan kehidupan dunia. Dia mengambil kehidupan dunia tersebut sebagai bagiannya yang dia tidak melalaikan dari kehidupan akhirat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang melalaikan, yang sungguh di dalamnya penuh dengan permainan, kesia-siaan yang dilakukan oleh manusia. Yang Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah bahwasanya hanyalah kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh di dalamnya sikap main-main, penuh dengan berbagai permainan yang dilakukan oleh manusia, penuh dengan kesia-siaan, berbagai perhiasan-perhiasan dunia yang melalaikan, dan saling berbangga yang ada pada seorang manusia. Saling berbangga, membanggakan apa yang ada pada dirinya dari harta, dari anak-anak. Fil amwali wal aulad, dalam masalah harta ataupun anak-anak. Yang melalaikan mereka sikap berbangga-bangga tersebut. Berbangga-bangga dalam masalah harta, melalaikan mereka. Sehingga Allah mengingatkan dalam ayat yang lainnya, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian wahai manusia, at-takatsur, sikap berbanyak-banyak, sikap berbangga-bangga. Ima at-takatsur fil aulad wa ima fil amwal wa ima fi ghairihima. Bisa jadi dia berbanyak-banyak, berbangga-bangga dalam urusan dunia itu, dalam masalah harta, anak-anak. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Selain di antara keduanya seperti seorang yang berbangga-bangga dalam masalah ilmu. Walaupun ilmunya adalah ilmu yang hakikatnya adalah perkara yang diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia mencari ilmu tersebut dalam rangka mengharapkan kehidupan dunia. Ilmu syar'i, ilmu agama yang Allah memerintahkan kita semuanya. Demikian juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berbagai keutamaan ilmu dibahas dari Al-Quran maupun Sunnah. Tetapi ternyata ketika seorang salah di dalam niatnya. Dari apa-apa yang harusnya ilmu tersebut dicari dengannya wajah Allah. Ternyata dia mengharapkan dari kehidupan bagian dunia. Ketika dia menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim. Dia menuntut ilmu agar dimuliakan oleh manusia. Agar tersohor di sisi manusia. Agar dihormati oleh manusia. Agar dimuliakan oleh manusia. Niatnya bukan karena Allah. Niatnya agar dikatakan sebagai seorang ustaz. Atau dikatakan sebagai seorang alim. Agar masya Allah orang memuliakan dirinya. Dari sisi dunia dan sebagainya. Na'udzubillahi min dalik. Niat-niat yang seperti ini akan merusak. Ilmu yang ada pada hamba tersebut dan amalannya. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, mengingatkan kepada kita hakikat orang-orang yang seperti ini keadaannya, menuntut ilmu tetapi dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang harusnya ilmu tersebut diharapkan dengannya wajah Allah, yang harusnya dia ikhlas menuntut ilmu itu dalam rangka untuk mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara niatan ikhlas dalam talabul ilm juga dikatakan oleh para ulama adalah meniatkan raf'ul jahli an nafsih. Yaitu mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Itu adalah termasuk bagian niat ikhlas. Yaitu mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Yang itu semuanya dia berharap ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pahala darinya. Yang seorang muslim tidak boleh bodoh terhadap agamanya. Tetapi ketika dia menuntut ilmu tersebut dalam rangka mengharapkan dari selain Allah, yang harusnya ilmu tersebut diharapkan dengannya wajah Allah, tetapi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Akan tapi ternyata dia tidak menuntut ilmu tersebut, tidak mencari ilmu tersebut kecuali dalam rangka mengharapkan bagian dari kehidupan dunia, mengharapkan dari bagian perhiasan-perhiasan kehidupan dunia yang melalaikan. Imma dia mengharapkan dengannya harta di sisi manusia, sampai-sampai di antara manusia ada yang pasang tarif, ya, merasa dirinya punya ilmu, diundang kemana-mana pasang tarif, Allahul musta'an. Bahkan punya manajemen ya. Pada zaman-zaman sekarang ini sampai punya manajemen untuk mengundang seorang dai sampai pasang tarif. Sampai berjuta-juta, sampai lebih dari itu. Allahu musta'an. Seolah-olah itu adalah merupakan bisnis. Ya. Bisnis dunia yang menjanjikan. Sampai-sampai dibuat manajemen. Kalau mau melobi seorang dai untuk diundang ke suatu daerah sampai tawar-menawar. Allahul musta'an. Maka yang seperti ini kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara yang seperti ini. Maka dia mengharapkan imma dari harta manusia, wa imma atau kemungkinan yang lainnya dia mengharapkan ketenaran saja. Mungkin dia zuhud, orang yang zahid, min azharin nas. Dia termasuk orang yang zuhud, masya Allah, enggak mengharapkan kehidupan dunia, bahkan mungkin pakaiannya lusuh. Menampakkan di hadapan manusia seolah-olah orang yang zuhud, orang yang fukara. Ketika disodorkan harta, dia tidak mau. Seolah-olah orang yang menjaga kehormatannya. Tapi ternyata dia memiliki niat yang rusak. niatnya adalah agar manusia memuliakannya dengan ilmunya tersebut, meniatkan dengan apa yang dia miliki dari ilmunya tersebut, pujian dari manusia, ketenaran, agar manusia mengatakan demikian dan demikian, liukal fulan alim, liukal fulan kada wa kada, agar dikatakan bahwasanya, oh fulan itu, ustadz itu adalah seorang alim, ustadz ini, seorang yang faqih, seorang yang masya Allah. Bahkan dikatakan ilmunya seluas lautan ilmu, Allah musta'an. Maka yang seperti ini, na'udzubillah, dan bahkan sebab yang seperti ini, kerusakan seorang yang berilmu tersebut, diantaranya adalah disebabkan karena hulunya, sikap hulu, sikap berlebihan yang muncul dari pengikut-pengikutnya, para muta'asibun, orang-orang yang ta'asub, yang fanatik tersebut, sehingga dia semakin besar. Yang harusnya dia segera bisa rujuk, tetapi malah ini dimuliakan, diposisikan dalam posisi-posisi tertentu. Yang harusnya dia tahu penyimpangan yang ada pada dirinya, mudah untuk ternasihati sebenarnya, tetapi ternyata malah para pengikut-pengikutnya, para orang-orang yang fanatik memuliakannya, malah mengatakan ilmunya seluas lautan ilmu, bagikan lautan dan sebagainya, atau yang semakna dengannya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikian juga ini adalah merupakan niatan yang merusak ilmu seorang hamba, yang akhirnya menjurus kepada kerusakan amal yang dikerjakan orang tersebut. Karena sesungguhnya seorang yang berilmu, konsekuensinya adalah dia mengamalkannya. Ketika ilmunya didasari oleh niatan yang rusak, maka demikian juga amalannya pun akan tidak jauh darinya. Karena apabila rusak hati seorang hamba, maka demikian juga akan rusak amalan seorang hamba. Kalau baik, maka akan baik pula amalannya. Idza saluha, saluhal fasadu kulluh. Apabila baik hati seorang hamba, niatannya dibangun di atas keikhlasan, di atas kemurnian, di atas tauhid, maka amalannya pun akan demikian juga akan baik seluruhnya. Amal jawarihnya, amal perbuatannya pun akan baik. Wa idza fasada, fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak hati seorang hamba, maka demikian juga akan rusak yang ada pada diri seorang hamba, jasad yang ada pada seorang hamba, amal jawarihnya, amal perbuatannya akan rusak. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai niatan-niatan yang seperti ini. Imma karena mengharapkan dunia, harta, pujian, ketenaran dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga niat-niat yang merusak, yang naudzubillah kita berlindung dari itu semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis yang ma'ruf, yang mungkin kita sering mendengar hadis ini. Hadis ini tepatnya disebutkan oleh beliau dalam hadis ke-6425. Kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ismail ibn Abdullah qala haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn Uqbah an Musa ibn Uqbah qala ibn Shihab, ini Az-Zuhri, berkata al-Imam ibn Shihab haddatsani Urwah ibn Zubair anna al-Miswar ibn Mahramah akhbarahu anna Amr bin Auf wa huwa khalifun li Bani Amir ibn Lu'ay kana syahida badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya Amr bin Auf, ya, dikatakan oleh Al-Miswar ibn Al-Miswar bin Mahramah, beliau menyampaikan bahwasanya Amr bin Auf, yang beliau adalah termasuk khalif li Bani Amir ibn Lu'ay, yaitu semacam seorang yang sangat dekat dengan Bani Amir, orang kepercayaan atau teman dekat di kalangan Bani Amir bin Lu'ay, itu termasuk bagian dari orang-orang yang terdekat dengan mereka. Kana syahida badran ma'a Rasulillah, yaitu Amr bin Auf, ini beliau menyaksikan perang Badar, yaitu artinya beliau dulu ikut serta dalam perang Badar, sehingga termasuk dalam al-mubasysyaruna bil jannah. Akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya beliau menghabarkan, yaitu Amr bin Auf, beliau menghabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahraini ya'ti bi jizyatiha, yaitu beliau menghabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus Abu Ubaidah Ibn Jarrah ke negeri Bahrain, ya, ke negeri Bahrain. Yang kemudian ketika itu Abu Ubaidah Ibn Jarrah membawa jizyah, ya, dari apa yang diambil dari mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain wa amara alaihimul Ala ibn al Hadrami. Yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sulh, melakukan perjanjian damai dengan ahlul Bahrain ketika itu, dan menjadikan Al-Ala ibn Al-Hadrami sebagai pemimpin di tempat tersebut. Faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Yang kemudian ketika itu, suatu ketika Abu Ubaidah yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil jizyah, ya, dari orang-orang kufar, nah, dari ahlul Bahrain ketika itu sebagai bagian perjanjian damai yang terjadi di antara mereka, beliau membawa harta dari negeri Bahrain ketika itu. Ketika itu suatu pada waktu subuh. Fasami'atil Ansar bikudumihi. Yang ketiga itu Al-Ansar, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Al-Ansar, mendengar datangnya kehadiran Abu Ubaidah dari Bahrain ini, Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang datang dari Bahrain membawa jizyah tadi. Fawafaqathu salatu subhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ketiga itu menepati waktu salat subuh bersama Rasulullah, ya. Para sahabat dari kalangan Ansar yang ada di Madinah ketika itu, ya, berusaha untuk mendatangi karena mendengar datangnya Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bahrain, mereka menghadiri salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma insarafa ta'arradu lahu. Maka tatkala salam atau setelah sholat ditunaikan, maka mereka para sahabat kemudian mengerumuni, ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, karena Abu Ubaidah ibn Jarrah baru datang dari Bahrain membawa jizyah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, tersenyum ketika melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Sebagian mereka mendatangi Abu Ubaidah bertanya tentang kedatangan beliau tersebut. Waqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sembari tersenyum tersebut beliau mengatakan, "Adunnukum sami'tu biqudumi Abi Ubaidah." Aku menyangka bahwasanya kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Wa annahu jaa'a bi syai'in, bahwasanya beliau membawa sesuatu, ya, karena beliau Abu Ubaidah membawa jizyah. Ya, membawa jizyah yaitu dari hasil perjanjian damai tersebut adanya jizyah yang ditarik dari mereka berupa harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka sembari tersenyum, aku menyangka kalian telah mendengar Abu Ubaidah datang dan membawa sesuatu, bukankah demikian? Qalu ajal ya Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan, benar ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan. Dan inilah peringatan, ini adalah bagi kita semuanya juga. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang seperti ini menunjukkan beliau adalah seorang murabbi, pembimbing yang terbaik. Langsung membimbing umatnya agar umatnya tersebut benar-benar terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ini terbimbing, langsung dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada tanda-tanda perkara-perkara yang seperti ini yang seolah-olah kedatangan atau kedatangan mereka ketika itu adalah semata-mata karena Abu Ubaidah membawa harta dari negeri Bahrain. Nah, tetapi sekali lagi bukanlah ini menunjukkan, ya, apa yang disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidah yang mencela para sahabat, yang mengatakan para sahabat demikian dan demikian. Maka sungguh tidaklah demikian. Justru ini menunjukkan para sahabatlah terbimbing oleh bimbingan Rasul Langsung diingatkan, dibimbing oleh beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada mereka, fa'absyiru wa amillu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian. Ya, bergembiralah kalian dengan apa yang membuat kalian senang. Fa wallahi, maka demi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Beliau mengatakan dengan nasihat mal fa wallahi mal faqra ahsha alaikum. Beliau mengatakan demi Allah, mal faqra ahsha alaikum. Tidaklah kemiskinan itu yang aku takutkan kepada kalian. Bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabat. Wahai kaum muslimin. Walakin ahsha alaikum antubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, bukanlah kemiskinan itu yang aku takutkan kepada kalian, bukan. Akan tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian itu adalah ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian, dibukakan dunia itu kepada kalian. Kama busitat mangkana qablakum, sebagaimana dibentangkan dunia itu kepada umat-umat yang sebelum kalian, dibukakan dengan berbagai ya, kemenangan-kemenangan di medan pertempuran, mendapatkan harta pampasan perang, ghanimah. Demikian juga kemudian dibukakan dengan harta. Dan demikian juga harta yang melimpah yang didapatkan oleh orang-orang sebelum mereka tersebut. Sehingga mereka bergelimang dengan harta. Bukan kemiskinan yang aku takutkan, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian wahai kaum muslimin. Akan tetapi yang aku khawatirkan ketika dibukakan dunia itu kepada kalian, sebagaimana dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatana fasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian setelah itu berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Karena dunia dimudahkan, dibukakan, dibentangkan di hadapan kalian. Dihamparkan di hadapan kalian. Kalian kemudian berlomba-lomba. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sampai terlalaikan dari kehidupan akhirat. Watuhlikakum kama alhakathum. Atau dalam riwayat ini, watulhikum kama alhadhum. Dan kemudian akhirnya membinasakan mereka. Dan kemudian akhirnya membinasakan kalian. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian pun binasa dengan sebab tersebut. Dengan sebab mereka berlomba-lomba dalam mengejar dunia, mengejar kehidupan dunia. Maka akhirnya kalian pun akhirnya binasa sebagaimana binasa umat-umat sebelum kalian. Kalau dalam riwayat ini disebutkan watulhiyakum kama alhadhum. Kemudian kalian terlalaikan. Harta tersebut melalaikan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian pun terlalaikan dengan kehidupan dunia tersebut. Sehingga kedua ini adalah semakna. Ima dia yang berkaitan dengan masalah kebinasaan telah membinasakan. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian akhirnya membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Atau makna yang kedua, sebagaimana harta dunia tersebut dibentangkan kehidupan dunia tersebut akhirnya melalaikan kalian sebagaimana telah teralaikan demikian umat-umat sebelum kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah nasihat bagi kita semuanya terkait dengan kehidupan dunia ini. Bukanlah kemiskinan yang ditakutkan kepada kita wahai kaum muslimin. Bukanlah kemiskinan yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa kita, bukan. Sebagian orang mengatakan loh, kemiskinan ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Buktinya banyak, akhirnya orang-orang yang miskin ya disodorkan kepadanya atau dibujuk dengan Indomie akhirnya murtad. Ya. Seolah-olah orientasi yang digambarkan kepada kaum muslimin agar manusia kaum muslimin ini seolah harus kaya semuanya. Seolah-olah orang yang miskin itu adalah sesuatu yang aib, yang kemudian dengannya akan bisa kemudian mengarahkan kepada kemaksiatan. Berapa banyak justru dengan apa yang seorang dalam keadaan miskin, dalam keadaan dia tidak punya, justru dia menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, boleh, tetapi dalam batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara para sahabat pun memiliki kekayaan, tetapi mereka adalah manusia-manusia yang menjadikan itu semua sebagai wasilah, sebagai perantaraan untuk mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu tujuannya akhir dari kehidupan dunia ini, mendapatkan harta dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh kehidupan dunia ini begitu melalaikan orang-orang yang memuja kehidupan dunia tersebut. Sampai-sampai di antara manusia seolah-olah menganggap kehidupan dunia adalah segala-galanya. Seolah-olah dia mengharapkan atau ketika dia berusaha mendapatkan bagian dari dunia ini, maka dunia tersebut akan bisa mengekalkan dirinya. Bahkan di antara mereka, walaupun tidak dengan ucapan bahwasanya dia akan hidup selamanya, tetapi mereka takut dengan kehidupan, dengan kematian yang pasti akan mendatangi seorang hamba. Padahal kematian adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang yakin. Sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti, yang Allah telah tentukan. Yang kita semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah dalam ibadah sampai datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Bukan sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang ahlu tasawuf. Mereka mengatakan bahwasanya al-yaqin di sini sampai dia yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau sudah yakin tidak perlu sholat, katanya. Kalau sudah yakin tidak perlu menjalankan syariat. Tidak perlu, kalau sudah yakin ya sudah. Yang penting eling. Ya, kalau waktunya sholat, lupa kok tidak sholat. Yang penting kan eling. Ya. Yang penting saya, kenapa? Ya saya kan sudah yakin. Saya sudah yakin kalau kehidupan ini adalah sementara, bahwasanya saya yakin bahwasanya ini adalah syariat Allah dan sebagainya. Yang penting sudah yakin atau punya keyakinan bahwasanya Allah bersatu dengan dirinya. Manunggaling kaula Gusti wihdatul wujud. Nah, sehingga menganggap dirinya Allah ada di dalam dirinya. Sehingga dia tidak perlu untuk beribadah lagi atau memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak yang lainnya. Menganggap bahwasanya orang yang sudah dalam martabat, derajat yang seperti ini sudah gugur syariat darinya. Sehingga berapa banyak orang-orang yang dulunya masya Allah semangat, bahkan bertahun-tahun mondok pesantren, ternyata malah tidak sholat. Loh kok tidak sholat? Oh saya sholatnya sudah di dalam hati. Ya. Yang penting saya sudah yakin. Allahul Mustan. Maka yang sebenarnya adalah kebatilan 6 yang ditebarkan oleh para pengusung kebatilan. Karena sesungguhnya mana al-yakin di sini adalah al-maut, adalah kematian. Ya. Adalah kematian, bukan maknanya adalah kalau sudah yakin ya sudah enggak sholat, bukan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada permasalahan tadi, yang kita dituntut untuk tetap istiqamah dalam ibadah sampai datangnya kematian. Maka sungguh kita semuanya jangan sampai kemudian beranggapan bahwasanya kita akan hidup terus di dalam kehidupan dunia ini. Kita semua akan pasti mati. Akan merasakan apa yang dinamakan kematian. Dan kematian itu tidak mengenal siapa dan usia. Semua kita akan merasakan kematian itu. Maka tugas kita semuanya adalah mempersiapkan ini semuanya dalam rangka untuk 6 menghadapi itu semuanya. Yang ajal tersebut cepat ataupun lambat akan menimpa kita semuanya. Yang kita dituntut untuk mempersiapkan bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Kalau kita sibuk di dunia ini untuk mengejar kehidupan dunia, yang kemudian dunia tersebut melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bawa? Kalau kita sibuk dengan kehidupan dunia, ketenaran, harta yang ada di sisi manusia atau berbagai keinginan-keinginan dunia, kemudian akhirnya merusak niatan yang ada pada seorang hamba. Kemudian akhirnya merusak amalan seorang hamba. Akhirnya kita meninggal dalam keadaan rusak amalan yang kita berbuat. Maka sungguh kita adalah manusia-manusia yang merugi ketika kita tidak memiliki bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita semuanya di dalam kehidupan dunia ini, yang dunia adalah merupakan darul amal, yaitu tempat di mana waktunya untuk beramal saleh. Ya. Sekarang ini belum ada hisab, sedangkan hisab nanti di negeri akhirat, yang di sana sudah tidak ada manusia kewajiban untuk beramal, yang waktu itu adalah waktu ditegakkannya hisab, perhitungan amalan-amalan seorang hamba. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang terkait dengan beberapa fawaid atau faedah yang berkaitan dengan hadis ini secara khusus. Insyaallah ta'ala, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.